terasa dunia ini bagai tiada matahari. Kau pergi tanpa datang. Di mana kau kini? Di mana kau kini? Aku tiada berdaya lagi. Aduh, du, du, du, du, du, du, du. Apakah kau tak sadar janji suci katakan? Di mana aku cari? Di mana aku cari? Aku tiada berdaya lagi. Aduh, du, du, du, du, du, du. Aduh.